ثم أخذ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang berbagai macam aliran di kalangan umat Islam. Siang ini kita mencoba untuk membaca sejarah tentang lahirnya aliran-aliran di dalam Islam itu. Quran mengungkapkan bahwa atas kehendak Allah, manusia ini diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Itu yang kita dapat baca di dalam surat Al-Hujurat. Aku ciptakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku ciptakan kalian dari jenis pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu bermacam-macam bangsa dan berkabilah-kabilah. Maksud kabilah bisa termasuk suku bangsa. Quran menyatakan lita'arofu, supaya kalian saling kenal mengenal antar bangsa dan antar suku bangsa itu, antar kabilah itu. Dan kemudian Allah menyatakan inna akramakum indallahi akramakum. Dan yang paling mulia di antara kalian bukan nama kabilah atau bangsa, tetapi yang paling takwa di antara kalian. Jadi keberadaan bangsa dan suku bangsa itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca dari sejarah Nabi sampai sekarang malah di komunitas atau di budaya Saudi, di Saudi nama daerah itu sering dijadikan nama. Jadi tidak dihilangkan eksistensi. Orang Palembang yang sudah lama di sana dan kebetulan punya peranan sering diberi nama Ahmad rupanya Al-Palembangi. Ada seorang guru asalnya dari Garut, jadi nama Anu Al-Garuti, mungkin Cecep Al-Garuti begitu, dan seterusnya. Jadi di zaman Nabi sendiri sering nama-nama, terutama biasanya nama kalau ayah terkenal maka anaknya menjadi ibnu bapaknya yang terkenal itu. Kalau anaknya agak menonjol dekat Abu, ya Abu Anu bapaknya si Fulan begitu. Tapi kemudian lahir aliran-aliran, ada macam-macam di dalam Islam itu. Jadi memang ini sebuah fakta, kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam umat Islam sendiri lahir aliran-aliran itu. Kalau di dalam Kristen kita mengenal ada Katolik Protestan, kita tidak bisa menutup mata bahwa umat Islam di dunia ini terbelah menjadi dua. 1/5 adalah Syiah dan 4/5-nya adalah Sunni. Itu faktanya memang demikian. Kemudian di dalam lahir juga aliran-aliran lain. Tapi pertama lahir aliran itu adalah berawal dari sebuah konflik politik sebetulnya, yaitu menyebut sebut saja ijtihad politik atau sebuah sikap politik yang kemudian mengarah kepada kompetisi, perang, saling bunuh-membunuh. Kemudian sikap itu diadakan semacam pembelaan, justifikasi dengan konsep-konsep agama, sehingga lahirnya aliran-aliran kalam, aliran-aliran teologi. Mungkin jamaah pernah mendengar yang disebut kelompok Khawari, yang Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, dan kemudian kita kenal Ahlus Sunnah. Awal dari perpecahan atau aliran-aliran kalam, aliran-aliran teologi ini adalah sebetulnya dari konflik politik. Ketika sahabat Abu Bakar Siddiq muncul sebagai khalifah, tidak terasa lahirnya konflik perbedaan politik itu, karena mungkin pada waktu itu pertama ibu Abu Bakar Siddiq yang luar biasa dan sukses, muncul Umar juga begitu sukses, sehingga ada yang beda pendapat teratasi karena prestasi-prestasi Umar. Padahal Umar bin Khattab itu dalam sejarah banyak menyampaikan pendapat-pendapat yang agak, ya, bukan nyentrik ya, pendapat-pendapat yang beda dengan pemahaman umum begitu. Belum ada kebijakan, keputusan-keputusan politik yang mengagetkan, nah, tentang terawih yang bisa 11-23 Umar itu ya awalnya. Kemudian dengan talak-talak itu kan tiga, itu kalau dua kali talak, tiga kali, dua kali rujuk, tiga kali talak. tapi Umar menetapkan dengan sebuah keputusan politik. Tidak, laki-laki sekarang banyak yang ngaco itu. Sekali menyatakan saya talak, tidak, ditetapkan tidak. Tapi itu keputusan politik saat itu. Itu oleh para ulama dikembalikan kepada konsep hadis. Mengenai mas kawin, mengenai bagi-bagi harta rampasan perang. Harta rampasan perang biasanya masing-masing apa tentara mengambil, paling tidak tidak harus store ke Baitul Mal. Dan Baitul Mal diatur sesuai dengan prestasi dan sesuai dengan pangkat, golongan dan lain-lain. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian pada zaman Utsman bin Affan, 7 tahun pertama memang tidak terasa. Tapi 7 tahun berikutnya, lahir berbagai jumlah tupan-tupan politik yang puncaknya adalah Utsman dibunuh. Utsman terbunuh. Akibat terbunuh Utsman, lahirlah pro dan kontra, siapa yang membunuh, siapa yang tanggung jawab, dan seterusnya. Akhirnya adalah terjadi perang antara umat Islam. Satu yang paling dahsyat adalah perang Jamal, yang satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dari Madinah, yang satu dipimpin oleh Siti Aisyah, bukan istri Nabi dari Mekah, bayangkan aja dari dua tempat suci berperang, sehingga melahirkan sejumlah sahabat umat Islam terbunuh. Kemudian terjadi lagi perang Siffin antara gubernur Syam Syria sekarang, yaitu Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ada kesepakatan. Hasil kesepakatan itu tidak memberikan kepuasan kepada pengikut Ali. Dari itulah kemudian awal kemudian lahirnya gerakan-gerakan namanya Harakah. Harakah atau gerakan aliran-aliran teori, aliran-aliran itu satu aliran teori. Banyak macamnya. Kalau kita akan melakukan pendalaman ini dalam sebuah disiplin ilmu namanya ilmu scholastik Islam. Itu satu aliran-aliran di dalam teori. Jadi kalau di Protestan, Protestan itu terutama di Amerika lahir yang disebut bidat-bidat, aliran-aliran, sering diartikan sempalan-sempalan, ratusan juga di sana. Nah, di dalam teori Islam juga ada lagi. Itu satu. Yang kedua, praktek-praktek politik penguasa pada waktu itu banyak yang menyebabkan umat Islam itu merasa apa, merasa tidak senang, protes sulit, kemudian partisipasi tidak bisa karena begitu dilaksanakan sistem monarki dengan ketat sistem keluarga, timbul kelompok-kelompok yang tidak puas. Di antara kelompok yang tidak puas itu adalah bergabung di dalam gerakan-gerakan bagaimana mencari kesejukan, ketenteraman. Prosesnya itu lama. Lahirnya yang disebut gerakan-gerakan tarekat. Nah, sering dikatakan tarekat itu adalah merupakan aliran-aliran di dalam tasawuf. Jumlahnya ratusan atau mungkin nggak tahu sampai berapa, tapi ratusan aliran. Dan karena setiap guru yang punya pengalaman spiritual mengajarkan bentuk-bentuk zikir tertentu, ajaran tertentu, kemudian melahirkan murid-murid yang fanatik. Apakah gurunya itu disebut mursyid ataukah gurunya itu disebut nama macam-macam? Itu yang baik. Dan sekarang ini bangkit kembali aliran tarekat-tarekat itu. Ini aliran dalam tasawuf. Yang ketiga ada aliran-aliran yaitu yang di awal abad kedua dan abad ketiga lahir ulama-ulama yang cerdas, kemudian melahirkan sebuah karya-karya tulis yang monumental, muridnya juga mengikuti dengan fanatik karena memang luar biasa, sehingga disebut Mujtahid Ahmad. Beliau ini melahirkan buku-buku hukum, lantas diikuti secara fanatik. Karena fanatisme yang berkembang, lahirlah mazhab. Nah, itulah yang kita kenal mazhab-mazhab fikih. Mazhab fikih, baik di Syiah maupun di Sunni. Nah, kemudian berikutnya timbul aliran, kalau ini boleh disebut aliran. Ada gerakan-gerakan yang ingin membangun Islam itu dari atas, membangun sebuah konstitusi Islam. Umpamanya saja ini diprakarsai oleh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau pidato di mana-mana, bikin majalah, agitasi bertahun-tahun sampai gak sempat nikah. Seuntung saya bisa. Jadi, tapi beliau gak sempat berhasil membangun sebuah khalifah keumatan. Satu pemimpin khalifah Sultan Mahmud II yang berhasil. Nah, berikutnya Muhammad Abu, muridnya melakukan rethinking. Muhammad Abu prinsipnya tidak gerakan ke atas, tidak membuat sebut saja partai politik, gerakan-gerakan membangun persatuan negara Islam, konstitusi Islam, apa namanya macam-macam, Darussalam, Darul Islam. Tapi Muhammad Abduh melihat tidak itu. Yang penting itu adalah membangun Muslim society, membangun masyarakat Islam. Nah inilah yang melahirkan gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan dakwah wal Islam. Nah, beliau mengambil pelajaran di Spanyol. Islam kan 850 tahun konstitusinya Islam, rajanya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Tapi ketika kekuasaan jatuh, Islam itu habis di Spanyol. Oh ini Islam tidak bisa berbasis di kekuasaan, Islam harus berbasis di bawah, kira-kira begitu sekarang ini kita. Maka Muhammad Abduh tidak melihat tentang tidak merancang menyangkut konstitusi dan lain, tapi gerakan sering disebut gerakan kultural, dakwah wal Islam beliau menyebutkannya. Ini membangun Muslim society dan Indonesia tentu awal kelahiran Islam di Indonesia diawali dengan gerakan kultural. Nah itu. Selanjutnya bapak-bapak, ini mengenai aliran yang membelah tadi antara Sunni dan Syiah. Sebetulnya muncul Syiah Sunni itu setelah konflik politik, setelah kelompok Ali dikecewakan, orang yang mengikuti Ali merasa Ali yang benar, ini semuanya jelek, semuanya salah. Tapi kemudian kesini kalau kita membaca sekarang perbedaan Syiah dan Sunni, tentu apa yang saya sampaikan akan berbeda dengan pengamat dari Syiah tentu saja. Kemudian dikaitkan dengan pengangkatan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq itu melakukan mengikuti pilihan di namanya di Saqifah, jenazah Rasulullah belum dikuburkan. Jadi bayangkan jenazah Rasulullah belum dikuburkan, sahabat-sahabat sudah mulai berdebat tentang siapa pemimpin pengganti Nabi. Untuk beberapa kelompok ini melukai dianggapnya, atau paling tidak itulah dari karya-karya tulisan Syiah. Bahkan ditafsirkan ini Ali ditinggalkan mengurus jenazah, sedangkan Umar dan Abu Bakar sibuk kampanye untuk lahir menjadi pemimpin pengganti Nabi dan terpilihnya Abu Bakar Siddiq itu. Nah, sehingga dari interpretasi ini kemudian kita baca sekarang perbedaan pendapat yang prinsip antara Sunni dengan Syiah itu adalah menyebut imamah kepemimpinan. Konsep imamah kepemimpinan. Jadi dalam Syiah imamah itu akidah, keimanan. Kalau Sunni imamah itu adalah merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan. Jadi imamahnya boleh macam-macam. Makanya ulama-ulama Saudi mereka ridho dengan monarki. Lebih baik monarki, keturunan raja jelas. Asal yudikatif, asal hukum dilaksanakan oleh ulama gitu. Sampai sekarang kan itu di ya Allah, mungkin ada juga ulama yang tidak setuju. Nah, tapi buktinya begitu. Negara Saudi dibangun oleh kekuatan ulama dan keluarga Saudi. Jadi sekarang yudikatif hukum itu oleh para ulama, eksekutif sepenuhnya oleh keluarga raja terserah. Nah, mereka tidak senang dengan demokrasi itu. Bagi mereka lebih baik ini jelas begitu. Kalau pilihan nanti siapa pula yang terpilih. Nah, tapi di zaman Abu Bakar Siddiq kata pilih terbuka lebar. Walaupun pada waktu itu kampanyenya tidak untuk pribadi. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak kampanye untuk dirinya. Umar juga tidak, malah saling mengangkat orang lain sampai terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Nah ini diinterpretasikan oleh teologi Syiah bahwa sebetulnya Abu Bakar dan Umar telah membuat sebuah rekayasa pelanggaran terhadap amanah Rasulullah. Inilah kita mendengar ada hadis Ghadirham. Hadis Ghadirham itu adalah hadis menurut teori Syiah yang mengatakan bahwa setelah Nabi itu pemimpinnya Imam Ali. Dan kemudian lahir ada 12 imam Isnasyar Syiah di Iran, rata-rata Syiah Isnasyar. Yaitu setelah Nabi itu ada 12 imam. Tidak ada pemilihan ini. Sudah keputusan Nabi. Ali, Hasan, Hussein, Ali bin Hussein dan seterusnya sampai 11 orang, dan yang satu orang lain disebut Al-Mahdi Al-Muntazir, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi kalau selain Syiah, Sunni yang 4/5 itu menurut Sunni, ya Abu Bakar itu memang dipilih oleh masyarakat dan Nabi tidak mewariskan kepemimpinan itu. Bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi yang mendapatkan kedudukan tersendiri di dalam Islam, itu benar. Bahwa Ali adalah orang baik benar, Siti Fatimah itu jaminan masuk surga adalah benar. Nah, ini adalah menyangkut imamah. Jadi ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Pertama menyangkut imamah itu. Menurut mereka, rukun iman itu, bagian dari keimanan itu harus percaya, harus iman setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sunni tidak, itu sudah berdasarkan pemilihan. Jadi Khulafaur Rasyidin yang empat itu sah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Malah ada yang menambah dengan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah yang dikenal adil. Sering orang keliru gitu antara Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz, karena sama-sama baik, sama-sama adil, sama-sama jujur, dan sama-sama sukses memimpin. Yang kedua, ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah yang agak menonjol itu menyebut ismah. Ismah itu ahlul bait, seluruh keluarga Nabi itu di dalam teori Syiah adalah maksum. Nah, kalau Sunni yang maksum itu adalah hanya para Nabi saja. Nah, tetapi pemahaman ahlul bait keluarga Nabi di dalam Syiah juga beda. Jadi tidak semua keluarga Nabi, Aisyah umpamanya. Siti Aisyah itu tidak masuk di dalam ahlul bait. Saya baca sebuah tulisan yang ditulis oleh teman yang beliau punya pemahaman Syiah. Ketika menulis Aisyah, di belakangnya pakai elta, bukan Los Angeles, tapi laknatullah alaiha, semoga dilaknat oleh Allah. Begitu tajamnya kepada Siti Aisyah. Kenapa? Siti Aisyah itu dalam konflik politik, perang Jamal itu berhadapan betul dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi gimana sih? Ya, itu urusan beliau-beliau lah. Kita nggak usah memikirkan mana yang salah, mana yang benar. Tapi itulah faktanya. Nama-nama sahabat yang Siti Aisyah oleh Sunni dianggap sebagai seorang sahabat yang dipercaya. Seorang istri Nabi yang dipercaya sampai 1500 hadis lebih melalui Siti Aisyah. Itu dipakai oleh Sunni. Tentu tidak dipakai oleh Syiah. 1500 hadis. Karena setelah terjadi konflik politik perang Jamal, Siti Aisyah kemudian waktu itu kan mengalah, diserahkan menjadi saudara Ali, dan beliau lebih mengkonsentrasikan kegiatan kepada pendidikan sebagai guru. Dan sebagai guru beliau punya peranan yang banyak menyampaikan hadis-hadis itu. Dan sampai usia mungkin sekitar 50 tahun setelah Nabi wafat, Siti Aisyah masih menyampaikan hadis. Nama Abu Hurairah, ini sekedar contoh. Abu Hurairah adalah seorang yang dalam Sunni digunakan hadisnya 5000 hadis Sunni. 5000 hadis Hurairah. Tapi Abu Hurairah oleh Syiah dianggap sebagai cacat. Karena soal penilaian ketika peristiwa politik kita itu, Abu Hurairah tidak pro kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau adalah oposan atau apa. Jadi pendeknya tidak sepaham politiknya. Nama-nama lain, Muawiyah apa lagi? Gak bakalan ada di Iran nama Muawiyah. Kalau nama minta masih bisa, karena gak ikut. Jadi, nah inilah yang kedua, ismah. Sunni di dalam hadis itu setiap sahabat itu dianggap baik. Tetapi kalau yang disampaikan yang bertentangan dengan sahabat lain, ada ilmunya itu harus dibawa ini tidak. Atau mestinya sahabat ini tidak mungkin mendengar Nabi pada waktu itu, beliau belum lahir atau beliau masih kecil dan lain-lain. Nah ini yang kedua. Kemudian ada lagi ajaran yaitu mengenai konsep namanya takiyah. Jadi begini, kenapa waktu Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, kenapa Ali diam? Mesti Ali itu kan orangnya adalah orang yang tegas gitu. Beliau muncul sebagai khalifah, beliau keras sekali untuk mengatasi berbagai macam hal tanpa kompromi, dikenal selain soleh, cerdas dan lain-lain gitu. Nah ini ketika Abu Bakar dipilih, Ali tidak protes. Mestinya beliau protes kalau memang mendapat amanah wasiat dari Rasulullah. Sekali lagi ini teori Sunninya begitu. Ketika Umar bin Khattab, Ali dipilih. Umar bin Khattab kan dipilih tidak secara langsung seperti Abu Bakar Siddiq. Dipilih oleh orang-orang tertentu, beberapa belas orang. Ali ini masuk, pemilih. Bahkan beliau ditempatkan sebagai qadhi. Apa qadhi itu sekarang apa? Kejaksaan Agung atau waktu itu belum dipisahkan antara Mahkamah Agung, masa yang Agung gitu. Kemudian, tapi sebagai kodi Ali bin Abi Thalib, sehingga beberapa keputusan hukum Umar mengatakan, kok begini pendapatnya? Kalau saya berpendapat begini, ini keputusan siapa? Ini keputusan Ali. Oh, saya kalau keputusan Ali, saya sudah sepakat Ali yang urusannya kalau soal kodi soal hukum ini. Jadi Ali tidak. Begitu juga ketika muncul Utsman, Ali urut dalam pemilihan itu. Oleh sebab itu dianggap jadi artinya enggak mungkin Rasulullah mengamanatkan kepemimpinan itu. Tapi menurut saya tadi ini takiyah. Takiyah itu untuk kemaslahatan demi dia boleh bohong, boleh pura-pura, boleh tidak. Tapi sebetulnya tidak demikian. Sekali lagi inilah perbedaan. Tentu ada paham-paham yang lain yang disebut mut'ah dan lain-lain. Tapi yang pokok itu menyangkut imamah. Saya ingin mengutip pendapat fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama ketika memfatwakan Syiah cuma mengatakan begini, antara Sunni dengan Syiah ada perbedaan-perbedaan prinsip. Lain dengan ketika memfatwakan Ahmadiyah yang kemudian menjadi banyak polemik sampai sekarang gitu. Tentu sudah ada ikhtiar usaha melakukan pendekatan dialog debat sudah segala entah berapa ratus kali tentang Sunni dengan Syiah ini, tapi tidak menemukan titik temu. Jadi memang ini yang harus kita terima sebagai sebuah kenyataan, umat Islam ada yang Sunni dan ada yang Syiah. Pada umumnya Indonesia adalah Sunni begitu, tetapi juga tumbuh paham-paham Syiah. Nah, ini adalah sekali lagi aliran yang sangat besar, tentu ada beberapa perbedaan. Nah, kalau ibadah komunitas Syiah rata-rata ibadahnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i dan fikih. Nah, fikihnya sekarang kan dulu kita kenal mazhab 4. Sebetulnya mazhab itu bisa banyak dan mazhab itu di zaman Nabi tidak ada. Tapi dalam sejarah Islam ada yang disebut dikenal mazhab pertama adalah Maliki, kemudian Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Nah, yang masuk ke Indonesia dominan adalah Syafi'i. Nah, kemudian Saudi Arabia lebih banyak dipengaruhi oleh Hambali begitu. Ini mazhab fikih. Nah, sekarang muncul yaitu disebut Ja'fari. Nah, mazhab fikih Syiah itu Ja'fari. Tapi kalau saya baca antara paham-paham fikih Ja'fari dengan Syafi'i itu hampir sama, banyak soal kunut subuh, kemudian soal batal tidak batal, hampir sama walaupun tidak sepenuhnya sama. Yang saya ketahui Syiah Qur'annya sama. Sama. Interpretasi ada berbeda. Ada ayat-ayat yang diartikan bahwa ini maksudnya Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Maidah 54 tentang wali pemimpin itu. Kemudian yang kedua, hadis berbeda. Hadis berbeda karena tadi ada nama-nama yang menurut paham Syiah adalah cacat, sedangkan oleh Sunni dipakai Siti Aisyah, Abu Hurairah dan sejumlah Muawiyah dan lain-lain. Kemudian azan pada umumnya sama, tapi teman saya pernah cukup azannya ditambah juga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Ali Imamullah. Mungkin tidak seluruhnya. Pernah saya di Hong Kong masuk ke sebuah masjid, ditanya Sunni atau Syiah? Saya katakan saya Muslim. Sunni atau Syiah? Saya Muslim. Sunni atau Syiah? Saya Muslim. Nggak boleh masuk? Ya udah, boleh masuk, cari yang lain aja. Saya Muslim. Saya tidak mengatakan saya Sunni. Saya Muslim. Jadi nggak boleh. Nah, jadi sampai begitu. Di kita memang tidak terasa karena tadi mungkin sebagian besar Sunni. Tapi kalau kita membaca apa-apa yang terjadi di Afghanistan, di Pakistan, kemudian terakhir di Irak, ternyata konflik Sunni dan Syiah ini mengorbankan beberapa beratus-ratus manusia, seribu membunuh. Beberapa ulama juga dibunuh karena konflik Sunni dan Syiah. Dr. Ilahi Zahir yang menulis buku tentang kesesatan Syiah dibunuh. Ada sejumlah ulama. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang agak sulit sekali lagi didekatkan. Dialog antar ulama dan lain-lain sudah cukup. Akhirnya saya ingat ketika Pak Muhammad Nasir dulu membuat sebuah step begini, kata supaya tidak konflik, kita ini nggak bisa dialog diskusi, nggak, memang tetap berbeda. Menurut beliau di tengah-tengah masyarakat yang sudah Sunni sudahlah Syiah jangan diajarkan supaya jangan terjadi konflik, dan di tengah-tengah masyarakat Syiah nggak usah Sunni itu di ajaran Sunni itu diajarkan. Itu sebuah pendekatan seorang pemimpin yang tentu menghendaki adanya keakraban, kerukunan, karena secara teologis memang ada perbedaan seperti itu. Nah, ini adalah aliran besar, tentu kita bisa melakukan dalam pendalaman. Nah, sekian ratus tahun kekhalifahan Islam itu dikuasai oleh Sunni. Umayyah 100 tahun, Abbasiyah 500 tahun, sepenuhnya baru Bani Fatimiyah kan berikutnya. Nah, pada saat terutama Umayyah, ini orang-orang yang punya paham Syiah itu dikucilkan. Sampai khutbah pun dimasukkan untuk menerangkan tentang kesalahan Syiah dan lain-lain. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dirubah oleh Pakir 800 Hijriah. Kemudian segala jabatan tidak diserahkan. Dampaknya, akibatnya tentu pertama perlawanan, semangat jihad, semangat berontak itu tertanam. Semangat jihad itu tertanam di kalangan komunitas Syiah. Karena mereka terpinggirkan, tersingkirkan, kemudian tertekan. Dan ada kegiatan-kegiatan, pertama banyak di antara mereka karena tidak puas dengan aktivitas politik atau juga bisa dikatakan tidak ada peluang, maka padahal mereka adalah orang-orang yang unggul, mereka berkumpul di perguruan tinggi, lahirlah ahli-ahli filsafat, pemikir-pemikir besar. Makanya Bapak dan Ibu jangan kaget kalau berbicara tentang pemikir-pemikir besar Islam, pada umumnya adalah orang-orang Syiah, karena mereka punya peluang, tidak punya peluang dalam praktis politik, banyak peluang dalam kegiatan akademisi, kegiatan-kegiatan keilmuan. Yang kedua, di antara mereka ada yang karena ketidakpuasan dengan praktek-praktek penguasa yang bermewah-mewah yang segala macam, akhirnya mereka mencari bagaimana kenikmatan ibadah, tadi lahirnya tarekat. Tarekat-tarekat pada umumnya atau sebagian besar juga adalah dilatar belakangi oleh teologi Syiah. Tidak semua tentu saja. Nah, mengenai tarekat ini, sekali lagi tadi sekarang kita menghadapi banyak sekali tarekat, dan tarekat itu banyak yang sampai ke menginternasional. Nah, kemudian kalau Ahmadiyah di mana? Kalau Ahmadiyah terakhir itu abad ke-19, ada pemikiran ulama waktu itu kan dijajah oleh Inggris, ulama-ulama pejuang-pejuang menyatu dengan nasionalisme India melawan Inggris. Jadi pejuang, yang termasuk pendiri-pendiri Pakistan. Tapi ada ulama yang lebih baik menyatu dengan penjajah, lebih baik bersatu dengan orang Hindu. Antara lain adalah Ghulam Ahmad ini, yang mendirikannya. Nah, Ghulam Ahmad ini diikuti oleh para berikutnya secara fanatik. Kemudian pesan-pesannya ditulis, diabadikan, dihafalkan. Akhirnya beliau sendiri mengaku mendapatkan wahyu, tetapi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi beliau juga adalah Nabi penyempurna. Nah, maka jadilah Ahmadiyah yang sekarang menjadi luar, yaitu JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Indonesia. Nah, itu ada sistem kekhalifahan, sekarang khalifah keempat di London. Jadi kikisnya dari Ghulam Ahmad itu, tentu saja kayak khalifah dulu. Tetapi ada yang disebut GAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Kalau Gerakan Ahmadiyah Indonesia, banyaknya di Jogja, kalau di Jawa Barat, DKI, rata-rata GAI, Jemaat Ahmadiyah. Kalau GAI itu hanya mengatakan bahwa Ghulam Ahmad itu mujahid saja. Disebut Al-Mahdi, Al-Mawud, Imam Mahdi yang dijanjikan. Karena diikuti secara fanatik, maka At-Tazkirah, kumpulan renungan beliau, kumpulan sunat beliau, kumpulan kata-kata hikmah yang beliau sampaikan, retorika beliau dihimpun, ini didapat ditempatkan sebagai semacam sumber hukum setelah Quran dan Sunnah. Hampir sama dengan Syiah. Syiah itu menempatkan Nahjul Balaghah, kumpulan pidato-pidato Ali, pesan-pesan Imam Ali menjadi semacam sumber referensi. Bahkan dikatakan oleh beberapa buku yang saya baca, ditulis itu adalah bagian dari sumber hukum. Nah, itulah perbedaan secara garis besar mengenai aliran Syiah. Kita bisa melakukan kajian tentang aliran-aliran kalam dan kemudian aliran-aliran di bidang kenapa lagi mazhab, dan ada aliran-aliran yang melahirkan tarekat-tarekat. Nah, yang tumbuh sekarang ada dua macam, ada harakat, ada tarekat. Tarekat itu arahnya bagaimana menyambut kesenjukan, ketentraman, kebersihan gitu. Tentu ada yang betul, ada yang salah. Ada mu'tabarah, ada mu'tabarah, itu menurut menurut komunitas, menurut paham dari NU. Yang mu'tabarah oleh NU belum tentu dianggap mu'tabarah oleh Muhammadiyah, oleh Persis. Nah, kemudian kalau haroka, cita-citanya bukan ketenangan, tapi bagaimana memperjuangkan Islam. Tadi ada gerakan politik, ada gerakan dari bawah. Nah, itulah gerakan-gerakan yang antara lain, gerakan-gerakan yang seperti apa dulu Khawarij. Khawarij itu hitam putih, melahirkan eksklusif, agresif. Terima guru-guru saya aja, guru yang lain nggak terima. Dan semua di luar golongannya adalah sesat. Ekstrimnya halal darahnya, halal hartanya. Ini bentuk yang paling ekstrim dari apa? Tentu banyak harokah-harokah yang baik, tapi intinya adalah gerakan dakwah. Inilah Bapak dan Ibu sedikit sejarah mengenai aliran-aliran di dalam Islam, dan aliran-aliran itu sedikit disebut sebagai gerakan-gerakan sempalan. Ada yang banyak yang benar, ada juga yang tidak benar, dan itulah yang harus diwaspadai. Bagi Bapak yang Ibu yang punya waktu, kalau ada pertanyaan silakan. Tapi bagi yang tidak, silakan bebas. Silakan. Dengan timbulnya hadis-hadis palsu, yang menjelek-jelekkan Ali, jadi kultus-kultuskan Ali, ternyata juga dari infiltran yang di Turki. Jadi saya kira kalau nggak tahu, mungkin ada beberapa orientalis yang membaca buku, menulis buku-buku seperti itu, tapi saya yakin itu tidak betul. Baik, Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.